tak selamanya mendung itu kelabu. Nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Hutan dan rimba turut bernyanyi juga membawa hari ini berseri dunia penuh damai. Bintang berkelip dengan jenaka seakan tahu arti dan we'll be right back.